Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal afadil, ulama'an al-kurama wa masyaykhun al-a'izza wa bimuqaddimah al-fadil al-karim ibnul karim al-habib Muhammad bin Idrus al-Jufri matta'anallahu bituli hayatih engkang kula takdimi pengasuh pondok pesantren Darul Quran beserta semua pengurus, asatid, bapak kepala desa, sedaya perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, ingkang sanget kula takdimi, para masyayikh, para sesepuh, para kiai, sing kiai tenan. Kok kadek nganggo kiai tenan, nggih. Mergo zaman akhir niki akeh kiai sing ora tenan. Contone sing ngomong dhewe. Nate kula aturno kiai niku saka tembung Jawa kuno. Ki niku maknane wong tuwa. Mboten kudu tuwa umure, tapi tuwa ilmune, tuwa akhlake, tuwa ibadahe, tuwa amaliyai. Niku maknane ki. Yai tegese bisa ngayahi apa-apa, iso sembarang kalir. Mulane nek cara kulonan diceluk mbah. Mergo pancen pinter nambahi. Niku maknane kiai. Lah sing ngoten-ngoten niku Bu, mboten kiai. Niku Pak Yai. Nek wis numpak terus ngrayahi. Maksude numpak sepedah motor. Mosok numpak tok kaya terus grayahi setir, rem, kopling, kunci, macam-macam. Kowe guyune ora enake. Mikir apa kowe? Artinya ngapunten, ternyata mboten kabeh kiai niku genah. Ana sing ora patek genah. Termasuk panitia iki ora patek genah. Iki nek tak ombe kabeh terus aku engko anyang-anyangen. Yen Imam Ghazali ndawuhaken wonten ulama usu, ulama-ulama yang jahat. Nek cara wong bakalan yo kiai-kiai sing ora patek genah. Ora kabeh genah. Kadang yo ana sing gayane tok. Penampilan oke. Serbane dawa, 30 meter. Ora trimo dikalungno gulune ngantek diubet-ubetno awake. Tas bae gedhe-gedhe sak kepel-kepel. Angger diumetno tanggane berebeken. Nang suarane tas bae ngalang-alangi mercon. Tar tar tar tar tar. Nek zikir yo mantep koyo Allah, Allah, Allah, Allah. Ngono. Tapi ana wong wedok ayu liwat yo penderangan matane lulululululu sapa kaya apa niku. Maka menunggu, ya termasuk aku bereng. Niku sing kiai, apa mana sing ora patek? Kiai, apa mana sing belas ora? Tambah nemen. Artosipun, menilai segala sesuatu itu jangan hanya dari sisi luarnya saja. Nilai apa wae, nilai sapa wae, aja mek teko jabane to. Anjane wonten dawuh Allahir tadullu 'alal batin. Jaba iku biasane nyuduhno jerone. Lek jabane ngene, biasane jerone ya ngene. Nek jabane ngono, biasane jerone ya ngono. Biasane, tapi ora kabeh. Mboten sedaya jaba kalih jero padha niku. Aja digebiah uyah padha asine. Ora kabeh sing asin niku uyah. Nyatane umbel kuwi. Kan ya asin tapi dudu ya. Ora ngandel jajal ku nyolak asin tenan. Nah, aku tau nyoba dilat ya asin kok. Gedang sing rupane kuning, biasane mateng, biasane gedang sing mateng kuwi rupane kuning. Tapi ora kabeh gedang sing rupane kuning iku mesti mateng. Kadang-kadang ana gedang rupane kuning ora mergo mateng tapi mergo ngono kuwi, panasen sunaren gedang-gedangan. Ngono lho. Eh, sing jabane walus mulus, urung karuan, nek jerone walus mulus. Kadang-kadang jabane walus mulus tapi jerone ringeh-ringeh. Lha kedondong kuwi. Dondong, jabane walus jerone ringeh-ringeh. Makane bapak-bapak, mas-mas, aja gampang kebujuk. Jangan mudah tertipu, jangan mudah terpedaya dan terpesona oleh kehalusan seorang wanita. Lah-lah wong wedok kok kadang-kadang gayane halus, sapa-apane halus, mlakune halus, tingkae halus, solah bawane halus, omongane halus, nek ngomong halus nggih. Bade tindak pundi? Haluse pol padahal jerone ya ngalang-aling mak lampir. Sebalike sing jobone kasar ringeh-ringeh urung karuan nek jerone ringeh-ringeh. Kadang-kadang jobo ringeh-ringeh tapi jerone halus. Ngono kok contone napa? Nggih, pokoke nek badokan paham lah sampeyan. Cawerdas nek urusan ngono. Ora mesti jobo karo jero padha. Ngapunten, sing bathuke mentol-mentol ireng iki durung karuan lek kaken sujud. Yo nek ketatap cagak. Ngono. Nanti mau pengen ireng gampang rempelas kok ya ireng. Oke lah kalau memang irenge kaken sujud wallah takjub lho. Harus seperti itu nek iso. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Allah. Anek para kiai alim niko ireng-ireng cemeng-cemeng bathuke percaya aku wakeh sujude. Percaya, ini pun bakalan yang paling ya dikop ngono ae. Sama nek petuk wong jubahan, godhek jenggote dawa-dawa, urung karuan nek kuwi seh. Seh lor to seh kidul kok. Seh etan apa seh kula. Lah nek anggere wong jubahan jenggot godheke dawa, mbok anggap seh. Sampeyan lunga nang Mekah sak Mekah seh kabeh, cucupi tangane ngono. Ora idep wong badui. Ibu, mbak juga begitu. Jenengan menilai kesolehan seorang laki-laki, misalnya ibu badhe mundut mantu, iki soleh apa gak? Lek ngukur aja tekan jabae. Soleh gak kok ning ndi-ndi matake santri, gak dicoplok-coplok, baju takwa, kopiahe ambles, lewenteng, sarunge klengsreh, cekelane tasbih, tasbih diumetno terus nganti gembuk kabeh tasbih. Ginyur-ginyur kaken dupetno wer wer wer wer. Wer wer wer wer. Lambene gak leren-leren nek maca wiridan. Umi-umi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi. Wer wer wer. Nek ora kudu ngono. Masih macake ngono nek gawene gondole wedokan. Mosok ya saleh. Pokoke aja ndelok njobae tok, Bapak Ibu nun sewu. Kaya dulur-dulurku remaja sing modele kaya ngene kira karo-karuan. Halo, Bro. Semerawut ana sing kaya clurut kabyur. Ana sing kaya garangan anyang-anyangen. Sorry coy, sorry. Iki aja sampean remehno. Jabane ngene, sampean garo nek jerone tambah nemen. Sorry coy, sorry. Kalau penjenengan Bapak Ibu baca sejarah bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu nalika sik durung Islam, durung oleh iman. Mbetike pol-polan. Di mana ada dakwah agama diperangi, di mana ada kegiatan agama Islam dimusuhi. Iku Umar bin Khattab nalika durung Islam. Ning begitu beliau dapat hidayah Allah mlebet ten atine bleng. Bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma izzal Islam bi hadi Umarain. Kula nek maca Arab ngeten niki jenengan paham napa mboten? Blas. Ora paham ya wis. Gak apa-apa, gak masalah, gak paham. Cuma kula ben lega nggih jenengan mantuk-mantuk lah. Untuk sekedar menghargai kula. Senajan ra paham pokoke mantuk-mantuk. Itu bentuk penghargaan. Mlebune Islam Umar bin Khattab niku bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma izzal Islam bi hadi Umarain. Monggo, mantuk, mantuk. Ha ngono, matur suwun nggih. Suwun. Masyaallah. Masyaallah. Lah wong gendeng kok sakmene akeh ngelumpuk. Kemudian beliau selalu berada di garis terdepan membela Islam, mempertaruhkan harta benda, jiwa raga, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan. Li'la'i kalimatillahi allati hiya al-ulya. Gak ngerti meneh to? Ora ngerti ya wis. Ayo, bagaimana Raden Syahid nalika sik dadi Brandal Lokajaya? Ra karuan. Ketemu Sunan Bonang nyarengi mlebete hidayah Allah bleng ten manae. Ilang sifate Brandal Lokajaya malah dadi Sunan Kali Jogo. Ngene-ngene iki saiki sik ngene, Pak, Bu. Jupuk remehno. Lek wis oleh hidayah Allah bleng iso malah dadi Sunan Jogo Kali. Maksudnya tukang mancing. Sampan yo garo, ngono lho. Konco-konco panitia yang saya banggakan, para santri, ingkang kula tersenani, hadirin, hadirat, para bapak, para sederek, ingkang ganteng-ganteng, baik yang kuning maupun yang ireng, mbak-mbak dan ibu-ibu yang wayu-wayu, baik yang kuru maupun yang lawamu, yang mesem-mesem dan yang guyang-guyu, yang dari tadi memandang wajahku, karena udah lama menanti kedatanganku, dan yang semuanya mencintai aku. Kalau kamu enggak cinta aku, ngapain malam-malam nunggu aku di sini? Bukti kedua, kalau kamu enggak cinta aku, kenapa? Di HP kamu ada ceramah aku. Ayo. Itu kan kamu cinta aku. Kok roh? Roh nama aku lagi teko sak sing bengok-bengok. Kul huwaili sawen. Bu, ibu, di HP kamu ada suara aku. Padahal suara suami kamu gak ada di HP kamu. Ngapunten. Sebagaimana sing kula critakne ten awal wau, satu bulan, kula jenengan menjalani tarbiyah di Madrasah Ramadan. Kita digembleng, ditempa satu bulan penuh dengan utamanya menjalankan ibadah puasa. Posoknya lek cara suka sewu, ngempet. Ngempet, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, baik menurut syarak maupun membatalkan pahalanya. Bapak Ibu ancen ngelakoni agomo, kuwi ana kalane ngempet, ana kalane ngeden. Dalam menjalani kehidupan beragama, iku wis unda-undi, ngempet, ngeden, ngeden, ngempet. Kadang-kadang ngempet, kadang-kadang ngeden. Ana kalane ngempet, ana kalane ngeden. Saniki kula takon bapak-bapak, sampean urip niki kadang ngempeten apa kadang ngedene? Hah? Mboten, ibu-ibu akeh ngedene apa akeh ngempete? Tergantung. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek urusan golek ganjaran ngeden. Nek urusan ninggal dosa ngempet. Kalau baleni, nek urusan golek ganjaran, nget. Ayo kompak, nget. Salat kudu nget. Ngetokno zakat ya kudu nget. Haji ya nget. Jihad yo nget gendaan. Nah ngono. Sedekah nget den. Ngeden kuwi ngoyo. Ngoyo sak kuwate. Niku jenenge ngeden. Contone ngene. Pondok dibangun. Masyarakat mari panen dicari jariah. Ngoyo kuat 2 juta kok ngetokno 2 juta tenan. Lah ku jenenge ngeden. Lah nek cara ngoyo kuat 2 juta kok mek ngetokno 100.000 gak ngeden blas. Ora ngeden. Kudu ngeden, cara pitik nek ngeden metune ndok. Tapi nek ra patek ngeden, cret telek lentong. Maka iki pondok arep dibangun. Masyarakat ditarik jariah. Sampeyan cara ngoyo sak kuwate ngoyo kuat sak juta kok nyumbang sak juta. Kuwi no buku catatan amal karo malaikat ditulis endok. Tapi lek ngoyo kuat sak juta kok mek ngetono 50.000. Sorry, no buku catatan amal karo malaikat ditulis cret garis miring telek lentung. Nek urusan ninggalno dosa ngempet ngrasani ngem padu ngem. Ayo to disauri kok kopek ngem. Tukaran ngem. Pokoke nek nglakoni urusan ninggal dosa, urusan ninggal dosa niku ngem. Wong kok ngantek tumindak dosa niku sebabe mau sitok. Apa? Gak iso ngempet. Sama nangen-nangen nek iya. Wong iku iso nglakoni dosa sampai tumindak dosa mergo mung siji. Gak kuat ngempet, gak iso ngempet. Sebabe mek niku. Kotok dobel bareng iki. Lah nek wis akeh dosane, tambah akeh, akeh dosane sok manggone ten pundi? Neraka. Mengko kula sampean iki diarani menungso, manus-manus kagayan gampang nglakoni dosa. Lah supaya kula jenengan selamat sangka tumindak dosa, aman dan terhindar dari dosa, niku wonten dongane. Insyaallah janji dongane ku diamalno. Selamat, aman, gak sida dosa. Janji kudu nglakoni dosa diwaca dongane. Angger apa itu tumindak dosa dongane diwaca. Insyaallah diparingi selamat. Nah, mumpung niki Roma riyoyo, mumpung riyoyo, mandi-mandine donga kula paringno ten panjenengan. Kersa napa mboten? Syaratnya kudu diamalno. Nek gak diamalno ora ana gunane. Monggo dirono bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Allahumma tak empet. Gua dikai donga tenanan kok. Pokoke angger kudu nglakoni dosa wacan kuwi. Selamat. Sampeyan kok kudu gegeri tangga, mergo sampean dielek-elek wis mau ring-muring. Awas nek petuk. Bareng petuk wonge wis getem wacan dongane. Allahumma. Sida gegeri napa mboten? Ora sida, kudu nyelathu bojo. Wis mau ring-muring wong lanang ora tanggung jawab titeni ngene teko omah kita umpah-umpah tenan. Bareng sing lanang mlebu omah gelodak geget untu kerut-kerut wacan dongane Allahumma sida nyelathu napa mboten ora sida ape mendem wis dibuka tutupe jonjong nang diwaca Allahumma ta'ampat mesti dibanting nek apa nyenuk ya ngono. Lho wong sampe tumindak zina ngono kok mergo gak iso ngempet. Waca dongane, Allahumma ta'ambat. Ora ngarah sida. Selamat. Cuma kula nyuwun tulung ibu-ibu mangke dalu njenengan sare nek di RK bojone dongane kuwi aja diwaca, nggih. Wong sing lanang mara karek sarungan tok yo mangkat maca donga, Allahumma ta'ambat. Jo kowe. Niki aja mbok guyu. Ngene. Salah satu cara masuk surga itu adalah ngempet. Amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Sapa wonge sing wedi nyang pangerane? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan nafsu dari keinginan. Iso ngempet hawa nafsune. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Gambarane nek cara pewayangan bapak-bapak ingkang sepuh padha karo lakone Gatotkaca. Gatotkaca ku lahir rupa buta, namine Bambang Tetuka. Buta iku elek, jemberi, gegirisi, medeni, makane diarani buta, sebute ora tata. Gak tau nyebut, gak tau zikir, gak tau iman, gak tau ibadah. Mendelok dalang ku nek nata wayang, buta mesti manggone nang pinggir dhewe, ora pati kopen. Ana dalang nata wayang kok buta manggone nang tengah, kuwi dalang goblok. Mesti nang pinggir dhewe, rambute mawut-mawut, madul-madul gimbal. Gambarane wong sing ora tau kramas, tukang zina tapi ora tau adus jinabat. Ya mbah kok kudu melengak rene aku. Paling eneng no segene paling. Buta. Tangane dilebokno jero sak, iki lambange wong sing medhit, gak tau jariah, gak tau ngetokno sedekah. Buta. Kula sampean saurunge Ramadan ku buta. Elek akhlake, elek kelakuane, elek ibadahe. Akhire karo Bathara Narada, buta Bambang Tetuka iki cemplungke kawah Candra Dimuka, godhog gembleng ning kono. Kula sampean sing elek niki karo Gusti Allah, wingi saulan cemplungke kawah Candra Dimuka Ramadan, godhog gembleng ning kono. Mari digembleng, mari digodhog ning kawah Candra Dimuka. Metu kok kawah, ilang wujude buta, ilang sifate raseksa, malih dadi satriya bagus, gagah Prakoso, Gung Binatoro, Sakti Mondroguno, peparap Raden Gatot Kaca. Nah kalau zaman yang ngono, sak badane digodhog digembleng no kawah Candra Dimuka Ramadan, medal kudu iso dadi satrio, kudu tambah apik. Gambaran sing paling gampang dipahami Bapak Ibu para sederek, sami kale proses metamorfosis, understand? Apa le? Radunung ngomong yes. Boten, kiai zaman akhir yo saide-ide kudu paham bahasa Inggris. Senajan ngapal nose. Aku yo rondo iso didik-didik. Ladies and gentlemen, kletis-kletis mangan permen. Bahasa Inggris. You mainet, you oh mailinet ngono kowe. Tong dus talen, tre tong wedus un talen. Bahasa Inggris. I sing under two, tuling I plung you. I sing under two, aku ngising nandukur watu. Tuling I plung you, watu neng guling, aku kecemplung banyu. Niku prosesnya uler, kepompong, ngentung, terus dadi kupu. Niku maksud kula, uler, ngentung, terus dadi kupu. Asale uler. Uler niku, ya uler. Uler kuwi, uler. Lambange kewan sing elek. Mulane gak ana wong seneng karo uler, gak ada peternakan uler. Gigoni, gak teli ngeroki, jemberi. Manggon ndi wae jenenge uler mesti ngerusak, gak ana manfaate. Manggon kayu, kayune mesti kropos. Manggon godhong, godhonge rencem. Manggon buah, buahe bosok. Manggon untu, untune krowok. Dasar uler, tukang rusak. Mulane lek nang wong urip di tengah-tengah masyarakat urip no lingkungan sing tukang rusak, tukang ge rusuh, tukang ge kesruh dijuluki nun sewu. Bakalan kene ulere kathah napa mboten? Sing paling kathah RT pinten? Oh, sak bakalan. Berarti yo kabeh. Ha, para uler-uler sedaya ingkang kula hormati. Jere iki kabeh. Iku awak dhewe saurunge Ramadan, uler. Elek ibadahe, elek akhlake, elek muamalahe. Wis uler-uler. Uler ki ngrumangsani nek elek. Sadar diri. Akhire dekne terus gelem ngentung. Nek wis ngentung meneng. Poso ku ngentung. Mulane lak gak ana to entung mangan. Meneng. Mek keloget-keloget. Gila-gilu, ora kaken polah, ora kaken tingkah. Sama entumon ana entung bal-balan. Meneng. Mulane poso Ramadan kuwi ngentung. Ngentung. Poso Ramadan gak oleh ngrasani, entung kok rasan-rasan. Teorine, filosofine ngentung. Ora oleh gegeran, entung kok gegeran. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti. Lek awakmu nglakoni poso kok digegeri wong, jawaban inni shaimun. Sepurane aku ngentung. Iki gak kudu diomongno. Inni shaimun itu tanamkan kesadaran di hati kita betapa kita sedang berpuasa. Gak oleh tu minta ya Allah. Ora kok terus diomongno. Gegeri karo wong. Inni shaimun. Tambah ditapuk uang kowe. Entah nom-nom ini kadang-kadang salah paham. Gegeri wong. Wani we, ayo, wani aku, wani. Natang, natang, natang. Sepurane aku sik-sik poso. Engko bengi bar magrib ya. Ya ora oleh, saiki ora engko bengi ya ora, sak terus ya ora. Entung kok. Mulane sekali lagi, teorine wong poso niku ngentung. Eleng-elengen Bu. Ngen. Sama nawan-nawan kate dijak ngrasani wong. Mbak, sampean gak roh. Mah pojokan kali. Anaknya sing wedoki bolak-balik gondoli lanangan. Lanangane wis tau nginep nang kono bareng, paling gak wis ding kremi. Iku mbok ane sak anake setel wis padha lecek-lecek karo wong. Kowe nang dilerekno, heh, ngen. Entung kok ngrak, sapa ngentup kowe? Pokoke ngentung-ngentung, Bapak, eleng-eleng sok ndakene lah sak menangi Ramadan maneh poso. Awan-awan sampean kate dicelathu bojo. Biasanya agak celatunan ku nek aper yoyo. Ya mbah kok anggar aper yoyo kok agak celatunan. Kene apa to, Bu? Awas siap-siap, Pak. Minta duit tau rong wae, heh. Wong wedok kamane sih, heh. Minta duit tau rong, heh. Niki sampe yoyo, ngerti to ora kowe, heh. Kebutuhanku sapirang-pirang barang-barang regane saya kira ono sing murah apa-apa mundak larang kabeh. Lah anak-anakmu nggayo nek ono klambi anyar kabeh, klambine wis sama wis ra isin nek riyo-riyo anak klambine ama. Sandal wis ra kena dinggo. Gere nek duwe kowe nek butuh njaluk aku ngono lho. Wong wedok nyimpen duwe ono awet. Delok wong anakmu modal sekolah modal ngaji ra kira njaluk sangu kowe, njaluk sangu mesti nang gone aku. Nek sampe njaluk butuh njaluk nang aku ngono lak penak. Engko lek ra ndek duwe paling gelangku kalungku sampean dol. Aku gak ngarep iso tuku neh paling jagano sampean sampean mesti tau to piye mikirno aku. Lah nek aku wong wedok no pen karo sampean. Sampean tau metu mulai-mulai mangan. Nek aku insyaallah ya ana yane dadi wong wedok. Eh Pak, kowe nek dilerekno stop. Ngen. Tung kok cerewet. Wis ngono ae lho, Bu. Jenengan nggih ngoten, ngapunten nggih. Awan-awan poso lumah-lumah. Bu, maksudnya turu, turu lumah-lumah. Wong lanang kok kadek moro neritis tangane gerayah-gerayah nempah nemah sempar. Heh. Entunge lho sing ana sik. Tung klutusan awan-awan. Pokoke Ramadan niku ngentung. Halo. Halo. Nek lulus ngentunge, delok metu teko entung. Ilang wujude uler malah dadi kupu nae ra usah kupu-kupu engko dadi terus nang malam karo cah-cah ngene iki kuwi biyen nemawot kono akeh sak wis ra eneng biyen sak wis ra eneng iki sing gunyane bawang tapi biyen langganane kuwi paling. Ora apa-apa wong biyen sik uler kok. Lah saiki wis dadi entung, entung. Saiki dadi kupu to bareng entung. Dadi kupu, nek wis kupu lambang keindahan, hiasan. Kupu ini ora ana kupu ngrusak, manggon ndi ora ngrusak, malah menghiasi. Kupu menghiasi. Wong Jawa saking senenge karo kupu dianggap kewan mulya. Lek ana omah kathek dileboni kupu iki jarane ape ana? Ngono kuwi. Nggone mulya. Saman tau ora ana kupu sapa WC. Mek apa blagrakan nang WC? Kupu mangan ni ora ngawur, milih-milih. Ora sembarangan, pilihan sing dipangan ku sari-sarine kembang madu. Ngono kuwi. Halo. Mulane kula suwun aja nganti kalah karo uler. Uler sing elek ora karuan. Gelem ngentung bar ngentung iso malah dadi kupu kok. Nah kula sampean menungso bar ngentung saulan poso mosok tambah ape dadi garangan. Ya ya tak madhep rene aku. Ngapunten Pak, garangane tersinggung, Pak. Sorry bro, sorry. Kalian mangkelan ngaji mbak aku. Konco plek kok mangkelan. Mangkane lepas Ramadan niki kudu meningkat. Wulane diarani Syawal. Itu artinya peningkatan. Yang meningkat kualitas diri, kualitas ibadah, ibu-ibu, bukan meningkat berat badannya. Yang itu biasanya ngono. Ramadan saulan poso, hitung-hitung sisan diet. Saulan susut 5 kilo. Bareng riyoyo lah pitung dino mundak 12 kilo. Ngebalas dendam. Mulanya aja kaget, riyoyo kaitan hari kedua ketiga aku akeh wong mencret. Hari raya adalah hari-hari diare. Ngebalas dendam disuguhi sembah warang dipangan kabel. Sprite diombe, Fanta diombe, Coca-Cola diombe, es teh diombe, es setrup diombe, es campur diombe, roti dipangan, marneng ya dikremusi. Saenenge mlebu. Apane wetenge gak ya ngamuk. Kolap ndhuwur diunjukno. Ngisor gerojokno prek-tek-tek-tek ngono kuwi. Mosok bar dicak prihatin dilatih saulan prihatin nek kok terus ngamuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya lepas Ramadan ngene iki sing tak bayangno pertama, bagaimana dendamnya setan. Ndahne mangkele setan. Lah kok mangkel? Nggih. Setan iki mangkele pol. Dene ngelumpukno dosane manungsa ku suwelas-welas. Dipuk-ipuk diklumpukno ngelumpukno dosane manungsa mulai Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, mulut batu mulut Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab, Ruwah. Ngelumpukno dosa. Lewake bareng ketekanan ulan Ramadan dosa sing dikelumpukno suwelas-welas entek hangus dingapura karo Gusti Allah ghufirallahu ma taqaddama min dambi mergawe suwelas-welas nganggur gak oleh hasil wis kanggo gampangno pemahaman ngeten mawon sakniki umpama sampean-sampeanku setane aku wonge umpama aku karo Habib wonge sampean zamanku setane umpama gitu ya. Sebagai setan sampean ngelumpukno dosa kula. Suwelas-welas sampean nglumpukno dosa kula suwelas-welas. Oleh wake wong kula niku ya akeh dosane. Mbakna wis diceluk kiai karo wong mbah kiai tenan mbah ora. Kuwi anggite nek terus nek wis dadi kiai ora ndek dosa. Padha wae kok. Akeh kok mbombowan. Aku karo ngene-ngene iki dosane angke ngene-ngene iki. Kadang-kadang ngake aku, ngoten lho. Kula ngaji ngene iki ya oleh ganjaran nek ikhlas, tapi ya oleh dosa. Wong gitu nek ora oleh dosa. Oleh, Mas. Niki nek cara syariat ngaji karo wong wedok-wedok, kuwi ora oleh nyawang, kudu dikeki tutup, kei keber. Ora oleh. Niki aku masih dosa. Nang aku entak pentelengi kok. Tambah nih ono seng mingis mingis ini piye no dale. Ya jujur to. Tapi iki aja ditutupi Pak. Mbok tutupi tambah rasa semangat aku. Sing gare semangat ngaji yo ngene-ngene iki kok. Masih ngono-ngono kae blenek wis anu. Lho ngene iki yo dosa anggite sampean ora dosa. Tapi insyaallah lek cara ditotal isik susuk ganjarane. Mulane yo tak terusno ae. Nuh, mboten. Masih wis diceluk ustaz ngono ku yo. Anggite terus ora ndek dosa. Wake padha wae. Samane nglumpukno dosaku suwelas-welas. Oleh wake datang bulan Ramadan. Kula bener oleh nglakoni ibadah Ramadan. Dosa sing sampean kelompokno suwelas-welas di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Sampean mergawe suwelas-welas nganggur gak oleh hasil. Terus pundi perasaan sampean sebagai setan? Ngamuk ya ngomong ngamuk berarti menjiwai tenanan dari setan. Lebih-lebih wingi sakulan Ramadan, setan bondo ora iso nggodha menungsa. Kan wulan Ramadan ku setan di penjara, di kerangkeng. Selama satu bulan gak nyambut gawe, kena PHK masal. Perai ora mergawe. Ora iso nggodha di penjara. Makane lek enek wong bakalan awan-awan warung mangan rawon, telap-telap, ngombe es teh, jeglok-jeglok, rokok, jedal-jedul. Yakin ora mergo digodha setan. Iya wong kuwi ratune setan yo kuwi. Ora kok sori wong genane kowe ora poso ngono kok. Mulane ngapunten, wong ngono-ngono ku gak usah wedi karo setan. Malah setan wedi karo wonge. Angger petuk hormat. Siap, komandan. Maka Syawal dan seterusnya ini sebenarnya bulan-bulan euforia setan. Jadi kiai gaul. Euforia ngerti itu aku ya? Orang ngerti ya wes kok. Ngamuk-ngamuk setan. Maka, duh sampai jam rolas wesan. Lepas Ramadan ini, ojo kaget. Kewatah tiang sing gampang tuh mindak dosa. Mergo setan wayang ngamuk-ngamuk. Maka ayo kulon jenengan ningkatno. Syawal itu artinya peningkatan. Kudu meningkat. Kemarin kulon jenengan dilatih sholat jamaah. Rupane sholat tarawih. Yakin masjid, langgar, musola rame jamaah. Itu didikan agar lepas Ramadan kulon jenengan semakin rajin dalam menjalankan sholat berjamaah. Tambah sergap jamaah. Kulon takon tolong dijawab yang bakalan. Sholat taraweh niku hukume wajib napa sunah? Sunah. Sholat subuh niku hukume sunah napa wajib? Nah, ten kene bakalan kene jamaahe sholat subuh karo jamaahe sholat taraweh rame pundi? Ramadan wingine masjid langgar musala lek bengi rame do maca Quran tadarusan. Saniki Ramadan wis telas. Gaya tasik rame tak ada rusane. Rano wong ngaji ba, reneng. Ambale saiki anek masjid apa langgar kadek bengi-bengi khotmil Qurani dirasani kok. Kae masjid ndi, kae wis ora poso kok sek darusan ae. Dadi maca Qurani malah usum-usuman. Sik, ibu-ibu tolong dijawab bu nggih. Ulan Roma karo eling-eling. Ulan Ramadan wingi awan-awan niku sing jenengan pikirno engko bengi candake jos pira, engko bengi wayahe maca surat apa utawa engko sore masak apa? Lah kuwi sing tak maksud departemen perbadokan niku ngono kuwi. Nek pikirane ora kok engko bengi candake jos pira, engko bengi wayahe maca surat apa, tapi engko sore Bro. Bro. Bakalan kene Ramadan wingi bengi-bengi ora mendi suarane bacaan Quran karo suarane mercon. Ya wis. Kita udah dilatih, harus kita akui jujur. Himmah kita dalam beragama mulai berkurang, ghirah kita terhadap agama mulai menurun. Kecintaan kita kepada agama sudah mulai tergeser oleh budaya-budaya yang kadang tidak kita sadari itu menjauhkan kita dari agama. Naudzubillah min. Kecintaan kita pada Al-Qur'an mulai berkurang. Biyen lho buyen lawas. Darusan nih mulai bertraweh sampai matok sahur. Buyen lawas, buyen. Saiki no jam 10-11 mentok. Pol. Biyen matok maghrib, cah cilik-cilik gembruduk no langgar no masjid, siap-siap ngaji, nggawa teng, nggawa oncor. Saiki matok maghrib, cilik-cilik ngarepe TV. Pancene sing ngatur acara ku pinter. Menjelang maghrib diwenehi acara sing disenengi cah cilik-cilik. Piye supaya cah cilik-cilik ku do gak ngaji abot TV-ne. Metok maghrib kaya acara senengane cah cilik-cilik kaya Sound the Ship. SpongeBob, Ipin dan Upin. Tal tal tal. Bar kuwi sik ana Raden Kian Santang. Bar kuwi sik tendangan si Madun. Lho. Nomahku yo ana TV-ne mergo. Sehingga Subhanallah, kadang kula prihatin saiki akeh cah cilik-cilik gak seneng karo azan maghrib. Banyak anak-anak yang benci sama azan maghrib. Nabiye, Wayah seneng-senenge ndelok acara sing disenengi kuwi. Ya ya ya serune cerita nang kepotong saatnya azan maghrib. Cah cilik semua wangkel. Ya azan bareng tak tak ngono. Nah, azan iki tambah ditaek-taek no. Ya Allah. Lagi orang mecah cilik to, bukan hanya anak-anak, termasuk kawak-kawak. Kenapa sekarang maghrib isya jamaah di masjid musola sepi? Ya kalah sama TV. Udah sering saya sampaikan sebagai kritikan. Lewong saat niki lek nang ngarepe TV jian ngalang-alai wong ibadah. Sak keluarga, bapak ibu, sak anak-anak iso kompak. Nang ngarepe TV telaten-telaten, sabar-sabar, ikhlas-ikhlas, gak ono sing ngersula, gak ono sing ngrundel. Duduk khusyuk tawaduk tumakninah istiqomah dan berjamaah. Nggih. Jamaah, bapake ngimami sing bagian ngatur acara. Leh-leh ngopo sing mbok delok kuwi? Leh. Ibuke sing komat tukang nggawa remote. Nomor pira to Pak? Nomor pira? Mbok kon ngeleh nomor pira? Lah anak-anake dadi makmu. Ya Bu, leh Bu leh. Ibu iku ya senengane. Halo. Bagi masih apa to Bu Jan? Yai Pak. Halo. Lah nek pun ngoten niku, lah kate jamaah salat isya ora iso nang krungu masjid wis qomat. Qomatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Masjid bakalan nggih ngoten nek iqomah. Prakatak. Paling-paling wujud kene kok mati Allah Akbar Allah Akbar sallallahu alaihi wa sallam dan Muhammadur Rasulullah ya sallallahu alaihi wa sallam maqamun salat qam salam Akbar Allah Akbar la ilaha illallah. Ngono ku apik budal jamaah ora sida mlaku leh 3 jam kae sentak penyiar kok pemirsa jangan beranjak dulu tetaplah bersama kami ndoprok neh. Cek jawab yang jujur Bu, kula kepengen roh kan niki namine pondoke Darul Quran biar kita semakin cinta kepada Al-Quran. Bocah cilik mriki niku sami napa mboten kalih bocah cilik ngen kula mriku. Cah cilik ngen kula niku nek bengi dikon nggarap PR, dijak sinau niku males modele. Ta mriki nggih ngoten? Oh ya padha, padha setel. Lek awan kon diobrak ngaji no TPQ no madrasah diniyah bulet ngen kula. Mereka ngoten ta cilik? Oh ya setek. Ngoten niku sampean ngertos sebabe napa mboten? Mboten ngertos ya? Kula suduhno. Sebabe paling mboten kalih. Kenapa bocah cilik nek bengi cak gara PR kon sinau kok males, awan-awan diobrak ngaji no TPQ no diniyah kok bulet. Sebabe nomor 1 mergo nurun bapake. Sorry men, sorry. Iki sing guyune buanter paling bojone rontok mbling. Mangkane anakku ngono ya paling ya pakane kuwi ya. Sing nomor kalih, ngapunten. Yo mergo niku lho Bu, HP niku lho Bu paling mboten HP. Cah cilik saiki iki lho. Rata-rata cah cilik saiki ampun do nyekel HP. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Jawaban anake sampean cilik-cilik ampun ditumbasaken HP. Nggih napa nggih? Niku apik napa elek? Lah nek elek kok tukokno. Nangis, mergo nangis sampean ra mentolo terus sampean turuti. Ya wis apik. Mergo anake nangis ra mentolo. Ya wis, saiki aku takon. Misale bojo sampean mara ning sampean nangis ning sampean njaluk rabi maneh. Mbok turuti ta mbok sampluki? Lah ya bedane apa gek meng nangis dituruti sing iki nangis kok ora dituruti. Le, pertimbangno manfaat mandorote. Ngoten lho Bu maksud kula. Kula mboten ngarani nek HP niku elek mboten, aku lak gak ngomong ngono. Nggih wonten manfaate, tapi ya kathah mandorote. Mila tulung saestu kula pesen. Lek putrane alit-alit mau dicemengi HP, wong tua kudu ekstra ketat leh ngawasi, diarahkan sing apik-apik sing manfaat-manfaat mawon. Bukan hanya bocah-bocah dampake, dampak negatifnya ya termasuk bocah-bocah umur 50. Bocah umur 45, bocah umur 60. Ya kena imbase. Saniki rata-rata pun gak ada HP, ngene apa mboten? wis gak asing HP wong ngasak iki lho nggo HP saiki. Rata-rata jenengan pun gadah. Nggih napa mboten? Jawab sing bater nek gak bater gak tak terusno ngajine. Rata-rata gadah HP, nggih napa mboten? Ayo saniki akeh ndi sampean nek sedekah karo nek ngisi pulsa? Akeh ndi sampean nek nyekel tasbih karo nyekel HP? Akeh ndi sampean lek maca Quran karo maca SMS? Akeh ndi sampean lek tahajud karo nek Bluetooth? Iya, terusno ya, terusno. Kan gara-gara HP itu kan kita jadi lebih banyak ngisi pulsa daripada bersedekah. Kita lebih sering pegang HP daripada pegang tasbih. Kita lebih banyak baca SMS daripada baca Quran. Soalnya aku yang ngono. Nah, ya tak akoni Bu, kula sering SMS, tapi nek SMS ku kan sing akeh SMS urusan pengajian. Ngene-ngene iki kan SMS gendaan. Gara-gara HP niku, kula jenengan lebih sering Bluetooth daripada tahajud. Subhanallah. Te ora lho. Kula sampean luwih akeh lek ngisi pulsa timbang sedekah. Mas, Bapak, rata-rata sampean ngisi pulsa seminggu telas pinter rata-rata ya terane 100.000, oke. Okay. Terus seminggu sepisan, sampean budal Jumatan ngisine kotak amal nang masjid niku pira? Heeh. Iya, tutukno kelakuan ngono ku ya. Ya Allah. Eh, sembah. Degradasi moral, dekadensi moral di kalangan generasi muda. Di antara sebabnya ya karena kecintaan pada Al-Qur'annya berkurang. Maka subhanallah salut kula niki wonten pondok Darul Qur'an ten mriki. Mugi-mugi manfaat maslahah barokah. Amin Allahumma. Amin. Mencan nom saiki kadang gayane tok. Maca Qur'an gak tahu, mancan kadang ora iso. Ngono ku rabi mas kawine Qur'an. Kawa ya. Kula niku nate Pak, ken nikah nom manten. Terus terang kula ngantek grogi, dredeg adem panas. Masih potongane nganten kok santri pengpengan. Nepiye sarunge BHS? Rego 650.000. Jase lewicin, kopiye ambles, lenteng mripate celaan kalungan tasbih. Nah, aku ngantek grogi. Iki santri pengpengan aja sampai salah aku. Atek kleru nikahno blen tenan. Isin-isine wong. Lungguh hadep-hadepan kula tangleti. Nun sewu, niki mangke ngangge mas kawin napa? Al-Qur'an Pak Yai. Tayeng ning atiku. Tenan iki berarti. Mas kawine Qur'an, santri pengpengan, tambah adem panas aku. Kula pengen ngerti tak jumple. Nun sewu Mas. Jien sampean mondoke ten pesantren pundi? Lah niku Yai, mboten nate ngaji kula-kula. Mboten saged maca Qur'an. Ya Allah, nelongso. Aku ngenes terus. Lenger-lenger layo-layo. Memestine nek mas kawin Quran wani nggih, mas kawin Quran itu suami mengajari istrinya baca Quran dijak bareng-bareng mempelajari isi kandungannya. Iki enggak maca ora iso. Mas kawine Quran. Aku lenger-lenger. Rupane dhek yo perasaan kula lenger-lenger niku. Tak akon, napa oh Yai? Napa mboten angsal, napa mboten sae mas kawin Quran? Oleh. Oleh. Wis apik timbangane mas kawin sekak aku yo ngono. Aku jemberen yo. Ngengkek nggih mas kawin Quran bareng. Dhuwit ngono gak ya wis. Semuanya harus meningkat. Makanya lepas Ramadan ini wayahe kula jenengan introspeksi, evaluasi, muhasabah. Apakah Ramadan kemarin kita berhasil? Kalau berhasil, berapa hasil yang kita raih? Atau bahkan Ramadan wingi kita gagal total? Nek Ramadan wingi kula jenengan berhasil, pantas dan layak di hari raya kita bergembira karena kita termasuk orang-orang yang menang, berhasil. Tapi nek Ramadan wingi gagal, gak pantes kula sampean ayem riyoyo. Hanya orang-orang gila yang mampu tersenyum bahagia, padahal dia gagal total dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Peningkatan berikutnya tentu saja yang paling pokok, peningkatan iman dan takwa. Ayat Ramadan itu fenomenal, kabeh hafal, bacut lho wong Islam gak hafal ayat iku, mergo ayat iku nek Ramadan lawaris diwaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat niku setate ya ayyuhalladzina amanu finisa la'allakum tattaqun. Ben iso tekan finish la'allakum tattaqun mau setate kudu bener. Ya ayyuhalladzina amanu, nek mboten berangkat sangka amanu gak iso sampai tatakun. Artine kula sampean diperintah untuk mengaplikasikan diri menjadi alladzina amanu. Mengaplikasi ora ngertine. Niku mengimplementasikan diri, ya ora ngertine. Aplikasi implementasi niku lho, meril oriented kan. Tambah nemen. Angel pancen ngompongi wong gak cerdas iku angel. Nyek. Pancen tak nyek. Dengan dienyek harapane supaya terlecut semangate ben dadi cerdas. Ngono. Makane ngapunten nggih. Gaya kula nek ngaji kadang-kadang kan ngelokno, ngenyek, tak jarang. Iku aku ra mek ngelokno wong tok, ya ngelokno awakku dhewe dengan mengelok-ngelok yang mengelok-ngelokkan. Nek wis dilokno akhirnya kan berusaha untuk memperbaiki, kadang-kadang ngono. Cak saiki wong saiki lho Pak, ngaji digawe inggih menika ora mlebu. Bras bras bras bras ngono ae pomane musuh wong bakalan. Wis gandeni ngono ae kesuwen. Makane kula ngaji semakin banyak yang tersinggung, semakin seneng aku. Berarti ngaji berhasil. Lah nek ngaji kok gak ono sing tersinggung, ora usah ngaji. Jenenge wong ngaji ku nyinggung. Gagal total namanya pengajian, enggak ada yang tersinggung sama sekali. Ngono. Dimangkeli wong resiko. Aku dimangkeli balas ora sedih. Pemane sing mangkeli ra melok nyangoni sira tak pikir. Selama yang kita sampaikan bener. Sing digalek ora senengi wong. Sing penting kaya aja ngomong sok ngasang tak gasak pisan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ngono, dene sing gak seneng selama kita yang kita sampaikan bener. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Enggak usah ikut-ikutan menggonggong karena kita bukan anjing. Ngapain ikut-ikutan menggonggong? Santai, men. Ngono. Alladzina amanu itu siapa? Paling tidak ada 5 yang harus kita praktekno, tapi jelas gak cukup waktune. Di antaranya mau apa sing cukup? Jam 12 pun jelok cukup. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa mawfiratun wa rizqun Karim. Saman yo apal Mas ngono. Rapal yo wis. Innamal mu'minuna, orang-orang mukmin sejati itu siapa? Satu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika dizikirkan nama Allah gemeter atine. Berarti kengken ngatah-ngatahkan zikir datang Allah, zikir sing iso ndadekno ati kula jenengan gemeter, zikir sing iso ndadekno atine wong liya gemeter, zikir sing iso menggetarkan arasy, zikir itu membuat kita selalu sadar akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, nopo mawon sing kita lampahi, kita sadar nek kita dipun awasi dening Gusti. Sing kathah zikir, sing sregep ndelek istighosah, nggih. Abot tenan to. Lek enten jamaah tahlil nderek nggih. Yasinan nderek nggih. Rotibul hadad nderek nggih. Kok abot men to? Sing sregep dzikir. Dzikir iku sing dadekne wong mulya. Dzikir niku setempel. Setempel iku cap cap iku lambang. Lambang niku logo. Logo niku simbol. Simbol niku cap. Cap niku stempel. Stempel niku lambang. Lambang niku logo. Logo niku simbol. Simbol niku cap. Merek-merek. Napa? Merek yo tok ya tok. Ya lali nang tok bareng ya. Apa yo tok kowe? Tawak ya bener pancene diarani tok pancen tawak ngene ora kok crit no. Momo suarane crit paling yo mbarane crit ngono. Eh, merek takon kula, merek niku penting napa mboten? Penting, semakin apik merek semakin larang rego. Semakin baik merek semakin mahal harga. Nek merek elek regane murah. Nggih napa nggih? Ngono. Apa wae? Sepeda motor merek apik karo merek elek larang sing ndi? Klambi merek apik karo merek elek larang sing ndi? Larang sing apik. Nah. Apa wae? Wes ora usah tekan kono kok. Merek, merek ku penting. Pun ngeten mawon. Banyu putih bening. Banyu putih bening. Diwadahi kendi. Cara bakalan kene didol payu napa mboten? Ora payu, mergo mereke trimo merek kendi. Ya logak-logok karo wong diombah-ombe, ora ana sembayar. Mereke trimo kendi. Tapi lek banyu putih bening diwadahi botol ngene iki. Ora-ora tak ombe apa tutupan kok tak ombe. Dikae merek Tua. Payu napa mboten? Mergo mereke apik. Padha-padha banyu beninge. Beda merek, beda rego. Nah, kalau sama urip yang gawa barang bening, apa? Roh. Iku barang bening. Ayo dikae merek sing apik, larang uripe sampean. Urip nek gak dikae merek sing apik, murah uripe sampean. Entek uripe sampean buakno kuburan dadi peluruan, dadi larangan. Nun sewu mergo uripe sampean kuwi mbodo karo plastik. Plastik sing nang ngarepe sampean nyaman cekeli. Plastik kuwi lek jero sing ana jajane, sing ana berkate, mulya ngalor ngidul disangking wong dicengkiwing wong. Tapi lek berkate wis entek, jajane wis entek, plastike nah, nasib pemi ngono kuwi. Nek nah, termasuk sing ngomong bereng. Nah ben mulya, ayo dikae merek sing apik. Merek sing apik kuwi merek sing piye? Merek sing apik kuwi merek sing ora iso rusak. Lah sing ora iso rusak niku napa? Sing ora iso rusak namung setunggal, nggih menika Gusti. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kabeh rusak kejaba Gusti Allah. Ayo dikae merek sing larang. Larang uripe kula sampean mulya donyane, mulya akhirate. Pun jam 12 prapat, kasuwun kanthi sanget. Al-Fadil panjenenganipun Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri paring barokah doa. Sampun kok. Terus ae. Mpun Buya Rumiyen, pun Kanto Rumiyen ngerantos doa. Kula kathah lepate yakin ngomong sakmono akeh mesti akeh salahe. Mesti akeh kelirune estu nyuwun agungipun pangapunten wafaqanallah iyyakum ma yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Habib Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والخير قربنا